بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله, kita menyambung lagi kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis pada muka surat yang ke-9. Baik, kita masih membicarakan tentang dayus, suami yang dayus, iaitu salah sebab seorang suami diharamkan mencium bau syurga apabila suami tidak cemburu dengan isterinya, bila isterinya bercampur bergaul dengan orang lain. Bila dia tak jealous, dia tak cemburu, dia tak kisah, maka dia jatuh kepada dayus. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, adakah tiada kamu malu dan tiada kamu cemburu dengan memberi akan seseorang kamu kepada isterinya, keluar ia di antara segala laki-laki yang lain, padahal segala laki-laki tadi memandang kepada isteri dan memandang lelaki itu kepada isteri dan isteri memandang kepada laki-laki lain. Baik, dari Nabi bertanya kepada laki-laki, kamu ni tak rasa apa-apa ke bila isteri kamu keluar di khalayak ramai? Kamu ni tak rasa cemburu ke tengok isteri kamu ni, orang pakat duk tengok susuk tubuh dia? Kamu tak rasa apa-apa ke orang pakat ambil, ya, menikmati dengan memandang kepada tubuh isteri kamu? Kamu tak rasa malu ke? Ha, ni Nabi tanya. Sepatutnya seorang isteri itu dilindungi oleh suaminya, dijaga oleh suaminya. Tetapi ada suami-suami yang menyuruh isteri ini mempamerkan susuk tubuhnya dan meredakan perbuatan isterinya itu untuk ditonton oleh orang ramai. Maka inilah yang dipanggil sebagai dayus. Dijaga-jaga tuan-tuan. Kadang-kadang first day dalam perkahwinan kita pun kita dah jadi dayus. Hari pertama dalam perkahwinan kita, masa bersanding itu pun kita dah jadi dayus. Kita biarkan isteri kita mendedahkan aurat. Satu. Kita membiarkan pula isteri kita bersalam dengan tetamu. Kita membiarkan pula orang merenjiskan air mawar pada isteri kita. Hari pertama kahwin, kita dah biar orang salam, kita dah biar orang renjis air mawar, dan kita biarkan juga dia mendedahkan aurat, dan kita rasa tak apa dengan perbuatan itu. Tak mengapa. Jadi bangga pula. Maka hari pertama kita melangkah ke alam perkahwinan, hari pertama sudah pun dipanggil sebagai suami yang dayus. Eh tuan-tuan yang mana nak melangsungkan perkahwinan anak dia bulan 8 ke, bulan 12 ke, lepas raya ke, mana-mana adat dia menjadikan kita dayus, tolong buang. Kalau nak bersalam pun dengan tetamu, dengan pak saudara, mak saudara, salam. Tok, tok wan, opah, salam. Yang lain-lain sepupu, sepapan, dua pupu, tak payah. Tak payah. Rakan sepejabat, bos, tak payah. Kita biarkan tengok orang bersalam dengan isteri kita pun, kalau kita redha dengan itu, mati pula masa itu. Maka haram atas kita mencium bau syurga. Kalau bau pun tak boleh, bayangkan nak masuk dalam syurga. Lagi-lagi tidak boleh. Dan waris pula daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya bersabda Nabi meminta ampun bagi perempuan yang mengikut suaminya itu oleh segala burung yang terbang di hawa. Mana-mana isteri yang taat kepada suaminya. Mana-mana isteri yang taat kepada suaminya, burung di langit minta ampun kepada isteri ini. Berapa ribu, berapa juta burung unggas yang terbang di langit. Berapa banyak binatang-binatang minta ampun pada isteri. Dan ikan di dalam lautan pun minta ampun. Dan segala malaikat yang ada pada langit, matahari dan bulan, selama mana isteri tadi berada di dalam keredoan suaminya. Untungnya jadi orang perempuan. Bukannya susah buat apa, taat dengan suaminya. Malaikat minta ampun kat dia. Burung minta ampun padanya. Ikan, ikan bilis tu berbilis tuan-tuan. Daripada kita kecil sampai kita tua, sambal ikan bilis tu lah nasi lemak kita. Tak pernahnya habis ikan bilis. Berapa bilion ikan-ikan ni minta ampun pada isteri-isteri yang taat. Jealous tak tuan-tuan? Dekat isteri tuan-tuan. Patut kena jealous. Seronok lah hang. Malaikat minta ampun kat hang. Seronok lah hang. Ikan pun minta ampun kat hang. Kena seronok tuan-tuan. Lepas tu orang perempuan taat lah pada suami. Dia minta bagilah. Yang tu yang tak mau. Biarlah ikan tak ampun pun tak apa ustaz. Buruh tak minta ampun pun tak apa. Lantaklah ustaz. Janji tak ada, dia cari lain. Dia buat macam mana dia sebut di sini pada kita ni. Suami suruh buat ini buatlah. Suami suruh buat ini buatlah. Kita ni dah jadi macam hamba dia orang ya. Dia buat macam mana dah kahwin. Suami kata jangan balik kampung, tak balik. Suami kata jangan pergi kapur, tak pergi kapur. Suami kata jangan pergi jaya, jangan pergi. Nak kata apa anda suami suruh? Balasan kepada dia, burung minta ampun, ikan minta ampun, malaikat minta ampun, bulan, bintang, semua minta ampun pada isteri tadi. Sebab taat dia kepada suami dia. Dan mana-mana pula perempuan yang lawan suaminya, yang bantah pada suaminya, yang derhaka pada suaminya, maka atasnya laknat Allah. Laknat Allah ni Allah benci. Termasuk orang yang Allah laknat, orang yang buang air besar di tempat laluan orang, orang yang buang air besar di tempat orang duduk berteduh. Tuhan laknat tu. Orang duduk tunggu bas, dihentam kencing di situ. Nama roh itu, kencing itu. Dilaknat Tuhan tu. Tuan-tuan buat ala jenis tu. Dia saja nak perkena orang. Di beraknya, diambil najis dia, dibubuh dekat gagang telefon awam. Ada yang buat macam tu, kena diipuh. Di medan kit diipuh. Orang pekat turun bas dulu ni, medan medan kit tu stesen bas ipuh. Sekarang dah pindah ke medan goping. Dulu dekat medan kit. Terak public pun ni banyak lah. Turun-turun bas pakai nak telefon mak, telefon ayah, telur ambil. Ambil sampai pagi bukannya nampak. bubuh, bubuh lain macam, bau ni penuh taik tuan-tuan. Jahatnya manusia. Orang macam ni dipanggil laknat. Allah laknat kepada mereka. Dan di sini disebut yang dilaknat oleh Allah ialah isteri-isteri yang derhaka kepada suami, yang keluar daripada rumah tanpa izin, yang maki suami, yang halau suami, yang hina suami. Malaikat laknat, manusia laknat, semua laknat. Kalau Allah laknat, manusia laknat boleh gagah lagi. Kalau Allah laknat. Baik, contoh derhaka apa? Contoh derhaka, mana-mana perempuan yang masam muka di hadapan suami. Masam muka. Tarik muka 14. Macam mana muka 14? Allahuakbar. Tentu kena tanya orang dulu-dulu. Isteri saya tak kata sikit tarik muka masam 14. Muka 14 macam mana? Tak tahu. Kita pun tak tahu. Ang ni subuh-subuh SPI dah keluar dah. Subuh SPI tu apa? Kita pun tak tahu. Ini bahasa orang dulu-dulu. Ang tak boleh buat subuh Ridwan ke, subuh Nurdin ke. Dia buat subuh SPI juga tuan-tuan. Dia nak tunjukkan subuh SPI tu, kira-kira awal lagi lah. Subuh SPI nama dia. Muka 14 tu apa? Tarik muka 14 tu apa? Maknanya masam sungguh. Tengok muka pun tak mau, muka dia masam mencuka. Atas sebab masam dia itu, perempuan itu berada dalam murka Allah, hinggalah suka balik ia. Hingga dia senyum balik. Berapa lama dah masam? 2 hari. Selama itulah Allah laknat dia. Kalaulah Nabi kata, satu saat isteri masam muka dengan suami, satu lahzah. Lahzah ni makna satu saat, satu detik, satu ketika. Dengan sebab satu detik, satu ketika tu masam pada suami dia, ibadat ditolak. Bayangkan kalau 2 hari, 2 tahun, 3 tahun, semua ibadat tak diterima kerana masalah masam muka. Ataupun perempuan yang keluar daripada rumah dengan tiada izin suami, maka Allah Ta'ala melaknatkan akan dia. Dan malaikat juga melaknat akan dia, hinggalah dia balik ke rumah. Tuan-tuan, ini dipanggil sebagai fiqh al-awlawiyat. Suami nak, suami kata, beras aku dah tinggalkan 2 kampit, ikan 1 peti ais, daging ayam semua aku dah siap. Jadi kamu jangan keluar rumah dah. Abang nak pergi kursus 3 hari. Semua dah cukup. Apple, papadom semua abang dah siap. Masak sajalah. Jangan keluar rumah. Abang tak izinkan. Duduk di rumah sudah jaga anak-anak. Isteri yang taat, baiklah abang, saya tak keluar. Tiba-tiba 5 orang perempuan datang rumah dia. Assalamualaikum. Oh ha. Oh kak ha. Assalam. Ya, kenapa abang ambil ni? Apa hal? Nak bagi tahu yung rumah hujung dah tak ada. Meninggal dah malam tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini datang nak jemput Kak Ha ni ikut sekali. Kami nak jadah nak ziarah lemayaknya. Oh tak dapatlah Kak Ha pergi. Sebab suami Ha pesan jangan keluar rumah. Yelah. Dia tak tahu Yung tu mati. Kalau dia tahu dia bagi. Cuba kamu telefon. Dia pun telefon. The number you have dialed not in service. Oh sudah apa yang ada service pula. Tak dapat kontak. Tak dapat. Tak ada line. Jomlah pergi, nanti dia balik. Kamu bagi tahu pula. Eh tak nak. Dosa. Dia dah pesan jangan keluar. Eh jiran mati selang 5 buah rumah. Mungkin kamu tak nak pergi. Suami tak bagi. Engkau suka kamu lah. Ini mesti ngaji Ustaz Kazim. Dah saya juga kena. Ini tuan-tuan. Ziarah orang mati itu bukan wajib. Taat kepada suami wajib. Besar pahala dia. Pada masa itu dia wajib taat pada suami dia. Suami dia tak wajib pergi. Tak payah pergi. Dan 5 orang yang ikut tadi ni kena faham. Yalah, suami dah larang, apa nak buatkan? Taat pada suami wajib, biarlah, besar pahala dia. Itulah jawapannya, sepatutnya gitu. Ini tidak, 5 orang tadi jalan pergi ziarah orang mati sambil ngumpat. Tak tahulah, sampai jiran mati pun tak nak ziarah. Hai, inilah mengaji terlebih. Dia perasan dia dapat pahala ziarah orang mati, padahal dia dapat dosa sebab tu ngumpat orang yang tak datang. Datang je ziarah orang mati, jangan mengumpat orang yang tak datang. Ziarah sajalah orang yang mati, jangan duk ambil kisah dengan orang tak datang. Haji Lah tak datang, Haji Muk tak datang, Pak Mat tak datang, Pak Ngai tak datang. Tak payahlah kita ambil tahu. Mungkin dia pun ada urusan. Macam Pak Ngai pun kena datang. Pak Ngai kan kawan sepermainan, sepemancing dengan dia. Kenapa tak datang? Buat apa mengumpat? Tadi dah saya sebut pada tuan-tuan, mengumpat ni makan daging saudara dia. Rasulullah tengah mengajar macam ni, bangun seorang sahabat turun. Sahabat-sahabat ni kutuk dia. Apa Nabi bercakap turun pula ni? Nabi kata, kamu sudah makan daging dia, jangan mengumpat. Keluar daripada majlis ilmu, sahabat kata, perbuatan sahabat mengata pada yang keluar tadi pun Nabi larang. Bayangkan tuan-tuan, mengumpat. Kalau lebih dahsyat daripada itu macam mana? Kalau dia keluar daripada majlis ilmu tu namanya tak beradab pun, tak diberinya ngumpat oleh Nabi, apatah benda lain. Ini yang kita takut. Kita telah pun mentransferkan kita punya pahala pada orang yang kita ngumpat. Kita tak sedar, kita perasan kita ada pahala, sedangkan pahala itu kita telah pun berikan dia secara percuma dengan sebab kita mengumpat kepada dia. Baik, kemudian, dan telah datang satu hadis daripada Nabi SAW, 4 jenis perempuan yang menjadi isi neraka. 4 perempuan yang akan menjadi penghuni neraka. Di sini sebut isi neraka. Isi neraka ni filem dulu-dulu lah. Ahmad Mahmud, Sa'diah, lagi Saleh Kamil, lagi Irahim. Oh, ni berlakon cerita isi neraka. Ya, tuan-tuan cari filem isi neraka ni. Tengok balik kisah orang yang menentang hukum Islam, menentang pendakwahan Islam. Apa jadi? Pengajaran. Ya, Saleh Kamil dalam filem tu kena telan dengan bumi. Sebab saya tolak. Kalau tuan-tuan baca biografi tentang Saleh Kamil, selepas dia berlakon filem tu, bila dia dibelahnya bumi, dia masuk dalam tu, bumi ditutup balik. Selepas itu dia sakit pinggang, sampailah dia tak kuat. Selepas berlakon filem isi neraka, dalam filem tu dia jadi orang yang menentang Islam sampai ditelan bumi. Ya, dia bunuh mak dia, dia lawan mak dia dan sebagainya. Ini tentang cari isi neraka. Saya suka cerita isi neraka ni sebab ada lagu dia dalam tu. Kalau hati sudah suka, semua indah saja, kan? Kalau hati sudah suka, ha, lagu tu lah dalam filem tu. Carilah isi neraka, insyaAllah. Baik, 4 perempuan yang menjadi isi neraka. Yang pertama, perempuan yang jahat mulutnya atas suaminya. Ha, jahat perkataan. Duk kondem lelaki dia. Ada je tak kena. Ah, panjang tak? Panjang. Ada je yang tak kena. Ah, maknanya, kalau sampai ah tu 4 harakat, kira teruk sungguh lah tuan-tuan. Buat salah, tak buat salah, jadi semua serba salah. Ada je tak kena. Ah, ni, ni, isteri jenis ni. Beli ikan kecil. Abang ni pun satu, susah nak siang seikan kecil-kecil ni. Hei. Besok beli ikan besar pula. Belilah ikan kecil. Kecilnya besar sangat ni. Buat apa? Geli nak makan? Dah geli pula dah. Ni yang kata banyak perkataan ni. Kondem suami ni. Kata macam-macam. Dan jikalau suami tak ada di sisinya, maka tiada memeliharakan akan dirinya. Suami pergi kerosos, suami balik kampung, suami tak ada, ha, dia panggil jantan lain main rumah dia. Dia duk buat benda haram dengan lelaki-lelaki lain. Dia duk buat benda-benda yang tak elok dalam rumah dia ketika suami dia tak ada. Dan kalau suami dia ada, disakitkan hati suami dengan lidahnya. Dia macam kata kat suami dia, awak tu pun satu, keluarga awak memang begitu, mak bapak awak memang begitu, gaji awak overseen sangat nak banding dengan gaji saya. Duk ungkit tiap-tiap hari. Sedarlah awak kahwin dengan saya tu, satu sen pun awak tak perlu wang. Duit hantaran pun duit saya, mas kahwin pun duit saya. Hantaran awak pada saya pun saya yang beli, yang dapat nama awak. Sedarlah, ungkit dekat suami dia. Suami dia sampai tak bangkit lah. Ini perempuan yang menjadi isteri neraka sebab mengutuk suami dia tak berhenti-henti. Baik, yang kedua, perempuan yang membuat iakan suaminya barang yang tak mampu. Dan tak mampu, ada dua maksud di sini. Yang pertama, menjadikan suaminya tidak mampu, lemah, bodoh, ikut cakap, ikut kata. Dibodoh-bodohkan suaminya, dicari bomo, dibodohkan suami dia, ikut cakap. Duduk, duduk. Bangun, bangun. Jangan balik kampung, tak balik. Jangan bagi duit pada mak, tak bagi. Siapa buat? Isteri buat. Jadi suami bodoh. Nasi kangkang, nasi tangas, minyak senyonyong, minyak pengasih, minyak dagu. Maksudnya kedua ialah suami tak boleh buat, memang tak mampu buat, dipaksa juga. Saya nak sofa, saya nak sofa. Kata suami, sofa aku tak ada duit. Hang nak sofa, masalah dia, sofa ni aku tak ada duit. Hang tak kira sofa ya? Tak kira lah bang, saya nak raya ni mesti ada. Ada tak ada duit tu masalah bang. Masalah saya, saya nak. Itu yang suami pergi rompak. Pergi rompak mesin ATM. Pergi menyamar jadi polis. Pergi rompak Ugut pendatang Indonesia. Ni pasal isteri nak sofa. Isteri nak kereta Viva. Tak mampu dah nak buat, dia paksa buat juga. Isi neraka. Yang ketiga, perempuan yang tidak mau menutup dirinya daripada laki-laki. Tudung tak nak pakai, tutup aurat tak mau, dan keluarlah ia pada rumahnya hal keadaannya memakai perhiasan yang megah-megah. Disoleknya, dicari baju yang nipis, jarang, kelabu, kelala, nak tunjuk pada orang. Suami kata, amboi lawanya, kalau hang di rumah lawa macam ni aku suka. Ni bila nak keluar aja hang lawa, susahlah pakai macam ni. Abang, saya pakai macam ni pun untuk abang tau. Untuk aku, macam apa? Bukan aku boleh pegang kamu. Yelah, kalau orang tengok saya, orang kata lawa, saya cantik, orang akan tanya siapa? Orang akan kata, isteri awak. Awak juga dapat nama. Awak perasan tak? Oh, isteri suami pun bodoh. Kata dia. Ah, dua-dua neraka tuan-tuan. Jadi orang yang jenis ni yang tidak mau menutup aurat. Yang keempat, yang menjadi penghuni neraka, perempuan yang cita-cita lain tidak ada, melainkan makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Tidur, minum, makan. Sembahyang tak mau, ibadat tak mau, to'ak tak mau, to'ak pada suami tak mau, to'ak pada rasul tak mau. Kerjanya seronok, seronok, seronok. Ya'kulu wa yatamatta'un. Makan dan seronok, seronok. Tamatta'. Tamatta' tu bersenang-senang. Haji tamatta'. Wa yatamatta'un maknanya kerja dia seronok, seronok. Semayang tak nak, ajak mengaji, main mengaji lagi doa lah. Puasa ni tak mau lah. Dia kerjanya apa? Makan, minum, makan, minum, tidur. Empat jenis ni kata Nabi, penghuni neraka. Dia mudah-mudahan isteri-isteri kita, kita didik, tak termasuk dalam salah satu daripada empat golongan ini. Ketahuilah olehmu, bahawa sesungguhnya hukum segala perempuan yang bantah, yakni yang tidak mahu mengikut ajaran suami dan tidak mahu taat kepada suami, termasuk dalam dosa-dosa yang besar, lagi dosa yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, dan sebab itulah yang memasukkan mereka ke dalam neraka. Jadi saya sebut pada tuan-tuan, khususnya kaum ibu, sabarlah banyak-banyak dalam bahagian bab ini. Sebab yang ini semua dia kata kat orang perempuan, dia banyak sabar lah. Dengan duduk balik Bapak Rehat kat saya pula, lagi dia pembik Rehat, dia balik bengkok saya kat. Ngata ke kami, ya ustaz ni, bukan, ini bab perempuan. Nanti episod yang kedua barulah bab suami. Sekarang ni semua cerita bab perempuan dulu. Muka surat 19 nanti barulah bab suami. Sekarang baru muka surat 10, ada lagi 9 muka surat. 9 muka surat maknanya 9 bulan lagi. Ya, sabarlah banyak-banyak. Nak buat macam mana? Ya, kita tak boleh langkau, jadi tak faham. Kalau kita tengok drama, tengok hujung-hujung pun kita tak faham. Kita kena tengok awal-awal sampai habis, baru boleh faham. Macam itulah baca kitab pun, kena satu-satu. Baik. Dia kata yang banyak bantah ni, perempuan yang banyak bantah suami ni, dosa lah. Dosa besar lah bantah suami. Tetapi dalam banyak-banyak jenis bantah, yang paling banyak perempuan bantah pada suami ialah, yang tersangat jahat bantahnya ialah sebab suaminya beristeri yang lain. Yang itulah paling banyak bantah. Suami tak semayang, tak apa lagi. Tak tahulah ustaz, suami saya tak semayang ustaz, yang lain baiklah. Baiklah, nafkah, beras. Umur saya satu gudang ustaz. Tu yang tak cukup beras di kedai tu. Asal pergi kedai, beli beras. Asal beli beras, pergi kedai. Dia baik ustaz tau, dia macam caring, semua okey lah kan. Cuma dia tak semayang ustaz. Eh, sayang lagi dekat suami dia. Walaupun tak semayang, padahal tak semayang tu sejahat-jahat manusia. Padahal tak semayang ni sejahat manusia. Baik macam mana pun, caring macam mana pun, tak semayang, jahat lah. Tapi hari ni kalau tak semayang tu normal. Macam dia semayang ustaz, macam subuh je tau dia tak semayang, ialah letih kan. Saya pun faham juga ustaz, saya rasa Tuhan pun faham. Ini mula Tuhan juga. Tetapi kalau lah suami dia nikah lain, yang tu tak salah. Suami dia semayang, mau dia hambat suami dia. Ada parang-parang, ada pisau rembo-rembo lah, ada cuka-cuka lah, ada gunting-gunting lah senjata dia. Tak ada pistol, pistol lah senjata. Gatir nak nikah lagi seorang. Yang itulah yang pengarang kitab ni kata, sebab suaminya beristeri yang lain. Maka iaitulah dosa yang amat besar dan bala yang amat keras. Kenapa ustaz? Yang bantah suami kahwin lain ni, kenapa balanya besar, dosanya besar, kenapa? Sebab betapa pula tidak berdosa, sedangkan yang demikian itu seolah-olahnya marah pada benda yang disuruh oleh Allah Ta'ala, pada hukum yang didatangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana bantah suami menikah itu seolah-olah membantah keharusan yang dibenarkan oleh syarak. Bantah di sini ada dua. Satu, bantah hukum. Satu, bantah hukum. Satu lagi, bantah suami. Ada dua tu. Satu, bantah hukum. Saya memantah laki-laki dibenarkan berkahwin lebih daripada seorang. Tak adil. Kalau laki-laki boleh kahwin 2-3, kami perempuan dan persatuan wanita juga akan menentang, malah akan berusul kami pun nak kahwin 2. Ini dipanggil menentang hukum. Kenapa laki-laki boleh kahwin, kenapa kami tak boleh kahwin lebih daripada seorang? Sebab itu kami akan melancarkan kempen satu suami, satu isteri. Dulu dah dilancarkan 4, 5, 6 tahun yang lepas. Satu suami, satu isteri. Boh dekat pelekat reta di belakang. Ini hukumnya syirik pada Allah. Ya, menolak peraturan yang membenarkan laki-laki kahwin lebih daripada seorang. Maka tuan-tuan bantah daripada hukum poligami, haram hukum dia. Yang kedua, bantah pada suami kahwin lain. Kenapa awak bantah suami awak kahwin lain? Sebab dia tak mampu, Ustaz. Dia tak mampu. Sekarang ni gaji dia RM1,600 ke RM1,600? RM1,600. Sewa rumah RM400. Bayar kereta RM400. Sudah 8. Anak yura-yura anak sewa bas sekolah semua RM400. Tak cukup, Ustaz. Sekarang ni makan minum duit saya. Api air duit saya. Kalau saya tak tolong, dia tak boleh bantu dan dia tak boleh tanggung keluarga kami. Tiba-tiba dia cakap dia nak kahwin lagi seorang. Kalau gajinya RM16,000, saya tak kisah, Ustaz. Masalah dia RM1,600. Saya bantah dia kahwin lain sebab dia tak mampu. Ha, yang ni bantah macam ni boleh. Bantah macam ni dibenarkan syarak. Dia boleh pergi report kat Qadhi. Tunjukkan perbelanjaan macam mana. Gaji suami macam mana. Yang tak bolehnya, bantah pada hukum. Kami bantah hukum ni, tak adil. Murtad perempuan yang bantah ni. Tapi kalau dia bantah sebab suaminya tak layak, boleh. Dengan saya pun tuan hakim, dia tak balik. Dia tak bagi anak-anak saya, tak bagi nafkah anak saya, tak pernah hantar anak saya pergi sekolah, tak pernah hantar anak saya pergi klinik kalau sakit demam. Dengan saya pun dia tak bagi nafkah, tiba-tiba dia nak kahwin lain. Saya bantah. Maka pada bantahan itu hukumnya boleh. Sebab suami itu tak layak kahwin lain. Yang itu tak apa. Jadi ibu-ibu, isteri-isteri sekarang nak bantah suami atas sebab apa? Kalau atas sebab yang tadi, bantah. Suami tak mampu. Silakan. Suami pula bangun. Bila isteri buat penghujahan, suami pula bangun. Objection, Your Honor. Ni, cerita Hindustan. Memang saya akui gaji saya RM1,600. Tapi RM1,600 ni semua habis untuk isteri pertama. Yura, makan, minum apa semua. Yang saya nak kahwin lagi seorang ini, memang saya nak kahwin lagi seorang. Dan bakal isteri saya pula akan tanggung perbelanjaan saya. Sebab tu saya nak kahwin. Dan bakal isteri saya yang kedua kata, dia takkan minta duit pada saya. Dia tak suruh saya bayar rumah dia, kereta dia, alat make up dia. Dia tak minta satu sen pun daripada saya. Yang dia nak bukan itu. Yang dia nak saya je. Dan saya rasa saya mampu memberikan saya pada dia. Hakim akan panggil pula bakal isteri dia. Gaji kamu berapa? Gaji tu hakim berapa? Oh, sudah. Dia tanya hakim pula. Saya RM10,000. Saya 4 kali tu hakim. Kena ikut hukum saya tu hakim. Saya boleh nikah 4 tu hakim. Tapi pasal saya perempuan saya. Sebab tu saya tak boleh nikah 4. Sekarang saya nak tanggung suami saya. Kalau kahwin. Ini dipanggil sebagai Mishar. Omar. Hukumnya sah. Hukum sah. Buat surat perjanjian. Okey. Segala rumah, sewa apa semuanya. Isteri tak tuntut. Isteri hanya tuntut nafkah batin saja. Clear? Tak ada apa masalah. Jadi suami ni kena perkemah nafkah batin je lah. Carilah dok apa itu yang kerja dia. Ha, ini yang tak apa kalau isteri sanggup. Tak jadi hal. Tak ada masalah apa. Ada sahabat saya yang kahwin 3 tuan-tuan. Tak kerja. Faham nganggur. Tapi 3 isteri. 3-3 toke tom yam. Restoran tom yam. Dan isteri ni bagi dekat dia sebulan 600. Setiap isteri. Dapat dekat dia 1,800 sebulan. Apa kerja dia? Ambil anak, hantar anak, sekolah, basuh kain, lipat kain, kemas rumah. Itulah kerja dia. duduk di kedai jadi cashier, sehari pergi beli barang di pasar borong. Itulah kerja dia. Dan dia memang tak kerja. Kerjanya ialah suri rumah tangga. Isteri dia pula ada pekerja. Isteri dia jadi toke restoran Tom Yum. Dan isteri dia tak apa, tak apa. Memang kami tak bagi dia kerja. Jaga kami, jaga anak-anak pergi sekolah. Kalau cikgu suruh main sekolah, sign buku kemajuan, dia pergi. Itulah kerja suami dia. Subhanallah. Lepas tu suami dia duduk di rumah pakai kematik elok. Tuan-tuan. Ada sahabat saya di Pulau Pinang orang. Tiga isteri dia tuan-tuan. Lagi sempoi. Baik, kemudian. Dan katanya lagi, maka tiadalah yang terlebih jahat. Kerana firman Tuhan, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'a. Kata Allah dalam Quran, maka bernikahlah oleh kamu akan barang yang baik pada kamu daripada segala perempuan. Dua atau tiga atau empat. Kalau kamu takut kamu tak boleh berlaku adil, fawahidah, seorang pun cukuplah. Allah kata kahwinlah, dua pun boleh, tiga pun boleh, empat pun boleh. Tapi kalau takut tak adil, seorang. Jangan banyak-banyak, payah, pening tuan-tuan. Orang yang banyak isteri ni pening. Ya, kawan duduk lama sikit, kawan marah. Duduk rumah isteri muda, isteri tua telefon. Isteri muda marah. Macam tak ada masa lain nak telefon. Asal balik rumah kita, telefon. Asal telefon balik rumah kita. Gaduh. Lagi tentang macam-macam lah. Jadi, orang yang kena kekuatan mental. Nak kahwin dua, tiga ni mesti kena kekuatan mental. Bukan kekuatan badannya. Dia duk kira kekuatan badan dia. Saya mampu, Ustaz. Kopi apa saya tak makan, Ustaz? Ha, semua. Main cawan pun saya telan, Ustaz. Bukan kira yang tu. Dia ada kekuatan mental. Nak pujuk isteri sana. Nak tackle hati isteri sini. Ini yang kena ada kekuatan fizikal dan kekuatan mental. Kalau agak-agak tak boleh adil, seorang sudahlah. Satu-satu pening-pening. Layan seorang tu pun cukup. Nak layan dua-dua ni payah. Lagi bawa pergi ke bilion, kawan ni pun nak ikut. Abang dengan kak ni boleh pergi bilion, kita pergi kedai runcing mamak aja. Mana Haji? Dia pun nak jalan juga. Abang kalau masuk giant, ambil kak sulung, letak atas troli, abang tolak. Tapi kalau saya masuk dalam giant, saya kena tolak abang. Mana Haji? Kalau tuan-tuan boleh handle benda-benda itu, silakan. Kalau agak-agak tak boleh, cukuplah tuan-tuan. Hak ada di rumah tu okey lah. Tuan-tuan berkemah yang itu je lagi. Memanglah kita tengok yang lain tu kita berkenan. Kita kata apa? Dulu tak jumpa lah, baru jumpa dah garu kepala. Elok anak muda ramai, kita rambut pun tak apa nak ada dah, baru jumpa. Dulu tak mau jumpa, nak buat macam mana? Dah jodoh. Orang Islam yang baik ialah orang yang merasakan bahawa tiap-tiap hari dia kahwin baru. Suami yang baik ialah suami isteri yang rasa macam baru kahwin. Tiap-tiap hari baru kahwin. Itulah dia bagus. Kita anggap, kita rasa macam kita mula-mula kahwin dengan isteri kita. Barulah bahagia. Sebab tu di sini peranan suami kena main penting. Cuba jadikan rumah kita tu macam rumah baru kahwin. Cadarnya tiap-tiap hari tukar. Cadar katil. Semalam hijau. Hari ni biru. Besok merah. Lusa, ungu. Tulat, tak ada cadar. Katil saja. Jadi suami ni rasa macam-macam. Hari ni apa pula kalah. Ini daripada mula menikah. Sampai tak ada bunga lah cadar. Sampai suami tanya, asal saya cadar ni mana? Apa? Lupa. Sampai hilang dah. Macam mana? Sebab tu dia kena rasa macam baru kahwin. Hari ni sikat rambut belah tepi. Besok sikat rambut belah tengah. Kena buat. Suami-suami pun kena buat. Hari ni rambut jenis projek tajam semua. Besok rambut jenis piramli kan. Semua kita buat. Hari ni yang disuruh dalam agama. Mevariasikan. Ya, layanan kasih sayang. Maka tak teringinlah bab nikah dua ni. Tetapi ada sebab kenapa Allah kahwin, Allah jadikan kahwin tu 2, 3, 4. Ada sebab. Kita tak boleh bantah masalah poligami. Ini kita nak ambil monogami, tak boleh. Ada sebablah Tuhan jadikan macam ini. Selera manusia berbeza. Ada orang nasi, dia makan ikan cukup lah. Nasi putih, ikan goreng. Kelihatan. Dia pejam mata, dia ngak-ngak-ngak, dia makan. Ada orang kalau tak ada ikan, kalau tak ada sambal, tak ada ayam, tak ada daging, dia tak boleh. Dia nak juga. Aku mana mahu ayam seorang. Ayam, ayam, ayam, ayam. Aku pun nak daging juga. Apa biar macam itu. Begitulah dalam manusia. Manusia macam itu. Seorang isteri tak cukup dia. Sebab tu kadang-kadang, isteri itu pergi minang untuk suami dia. Saya jumpa banyak kes. Isteri minang untuk suami. Banyak kes. Sampai keluar dalam surat khabar berita harian dulu. Orang bertukurau. Isteri pergi minang untuk suami. Suaminya hanya jaga. Jaga je tuan-tuan. Berapa sen gaji jaga? Murah. Tapi suami ni jaga. Isteri pergi minang. Bawa tepok sirih lagi. Minang janda untuk suami dia. Dan janda tu terima. Suami ni isteri dia solek. Gunting rambut, pakai baju Melayu, pakai butang, pakai samping. Suami tu ikat samping. Masa akad nikah. Suami tabung cincin. Isteri tabung cincin pada madu. Ni di Batu Gurau. Dan mereka saya dengar cerita sekarang ni duduk serumah. Sekarang ni duduk serumah. Subhanallah. Pi Taiping tu tuan-tuan, dua-dua duduk di belakang. Naik kereta. Suami depan, driver. Dua-dua duduk belakang. Mem. Pi melawat zoo Taiping. La ilaha illallah. Jadi ada sebab macam itu. Orang akan kata perempuan tu bodoh. Tak ada akal. Guna-guna. Udah kena guna-guna dengan suami. Sebab tu dia pergi minang. Tidak. Cuba tuan-tuan pergi tanya dekat dia. Akak ni kenapa akak pergi minang untuk suami akak? Aku yang nanggung. Aku tahulah. Yang susahnya aku. Aku tahulah. Kamu tahu apa aku? Sebab ada orang perempuan kata dia, kamu ni bodoh lah. Adakah benarkan suami kahwin lain? Kalau aku hidup, dia tak bagi. Sampai mati pun aku tak bagi. Yang tanggungnya aku, bukannya kamu. Apa maksud dia? Wallahualam. Fikir-fikirkanlah sendiri. Ada jenis macam itu. Dia tak cukup ikan. Ikan seko dia tak cukup. Dia no'ane jenis itu. Jenis itu masalah. Ada jenis laki-laki macam itu. Isteri dah bagi tudung dah. Nak pergi kerja. Tudung semua dah. Aku nak ni. Dia tarik tudung semua lah. Saat lagi balik kerja dia nak. Saat lagi nak pergi. Oh Allah. Akbar dia jenis apa ni. Nak kata makan ubat tidak. Memang Tuhan bagi dekat dia. Sebab tu ada wujudnya kahwin 2, 3, 4. Mungkin dia makan senaman rimau. Dan sebagainya. Ada sebab Allah Ta'ala bagi kahwin 2, 3, 4 ni sebab pada orang perempuan. Dia tak boleh zuriat. Dia sakit. Dia tak boleh layan suami dia. Memang dia tak boleh layan. Profesyen saya ni ustaz. Profesyen tak boleh layan suami. Betul cakap ustaz. Memang saya pun akur pada masalah itu. Saya benarkanlah suami saya kahwin lain. Sebab kerjaya saya ni memang kerjaya tak boleh layan suami sangat. Saya sakit, saya ada masalah. Kadang-kadang saya sibuk jaga orang, suami saya tak jaga. Biarlah dia kahwin lain ustaz, asalkan jaga dia. Kadang-kadang saya on call, in call, out call, macam-macam call ustaz. Terpaksa lah ustaz, biarlah. Ini bentuk-bentuk yang Allah tahu. Sebab apa wujudnya kahwin 2, 3, 4 itu. Jangan kata kita benci kahwin 2, 3, 4. Benci pada orang yang jadi madu, jangan. Kadang-kadang mungkin adik kita terpaksa jadi madu. Mungkin kita satu hari akan jadi madu orang. Sebab kita tak tahu di zaman akhir ini perempuan terlalu ramai nak dinisbahkan dengan laki-laki. Bayangkan bagi perempuan yang tidak ada suami. Hidup macam mana? Memang daripada satu sudut dia boleh pujuk hati dia. Bujang lagi senang ustaz, bukan apa nak bangkit pun senang. Bujang lagi senang ustaz, tak payah nak masak, senang ustaz. Betul, di mulut memang kamu cakap, di dalam hati kesunyian, kesempurnaan jiwa, ketenangan hati. Itu yang tak dapat dibeli. Dengan hidup berpasangan itu menjadikan tenang jiwa, menjadikan kesunyian hilang, dan menjadikan lebih cerdik, lebih matang dan lebih sabar. Sebab itulah dijadikan kahwin. Sebab akan ada wujudnya zaman-zaman ini. Zaman laki-laki yang baik selalu sedikit, yang bercambah banyaknya laki-laki jahat. Sebaliknya perempuan selalu ramai. Kalau tak diambil sebagai dua, tiga dan empat, maka akan merosakkan masyarakat. Sebab itulah Islam mengaturkan perjalanan ini. Diambilnya secara sah, diberinya nafkah, diberinya tanggungan, diberinya tanggungjawab. Bukan macam agama-agama lain. Kahwin dua tak boleh, kahwin tiga empat tak boleh, simpan boleh. Jadi perempuan simpanan boleh, jadi pemuah nafsu boleh. Mana yang lebih mulia? Adakah menjadi halal, menjadi halal, diberi tanggungjawab dan diberikan nafkah, ataupun sekadar untuk dijadikan sebagai alat simpanan? Mana yang lebih baik? Baik, kemudian, dan menyuruh oleh pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bernikah, dan bersabdanya, hai segala orang yang muda, bernikah-nikahlah barang yang mampu daripada kamu akan bernikah. Orang muda-muda Nabi kata kahwin. Dengan sebab minyak naik, mas kahwin pun naik, antara pun naik sekarang. Ketera ni mana nak dapat dah RM8, RM9. Lah semua RM10. Siapa lagi nak bagi? Macam dulu di kampung-kampung, pekan-pekan kecil, satu kepala RM7. Sekarang tak ada dah. Ya, semua mahal. Maka dengan sebab mahal, hantaran pun dah mahal sekarang. Jadi tuan-tuan tak payahlah buat kenduri besar-besar. Buat kenduri ni, surah ni pun cukup lah. Nanti kita ni, ijtima ilmu kita hari Sabtu, buat menu kahwin hari ni. Yang muat tadi, nasi lemak. Tu, kuih apa tadi? Kuih apa, lupa lah pun. Ya, apa? Apa, papai apa nama? Popiak, papai pula dah. No, popiak musudah lah. Tu pun kira kenduri lah tu. Dah lah tu. Jamuan kita pagi tadi ditajuk oleh Haji Mat dan Kak Mun yang melangsungkan perkahwin anaknya Dolah dan Siti. Itulah kenduri kahwinnya. Nasi lemak sebungkus, popiak dua batang dah. Kenduri kahwin dah tu. Kenduri. Jimat lah. Jimat. Datanglah harga minyak $400 satu tong pun, itulah kenduri dia. Jimatlah tuan-tuan. Baik, kemudian, maka dia kata orang muda yang kuasa kahwin. Yang kuasa ni maksudnya apa? Yang kuasa tu maksudnya apa? Yang kuasa di sini bukan maksud ada duit. Kita buka hadis tentang ayat itu, Jubahrul Mazi jilid 8. Dia bincangkan ayat ini. Maksud kuasa tu apa? Kuasa di sini bukan ada duit. Yang mampu, yang kuasa ni makna yang mampu. Banyak orang yang mampu tapi tak wajib kahwin. Duit berselera. Dalam bank tu tolak semua duit orang duit dia. Oh, bayangkan punya banyaknya duit. Tolak habislah duit orang lain tu dia punya. Oh, subhanallah. Tapi tak boleh kahwin. Sebab tak mampu. Mampu di sini maknanya apa? Mampu daripada segi tenaga, kebolehan. Sebab banyak orang ada duit tapi tak mampu. Tuan-tuan nampak tak? Nampak tak alas meja saya ni? Ni nampak tak alas meja saya ni? Bukan boleh naik ni. Nampak tak? Tak boleh naik. Angkat pergi naik. Ni nama dia tak mampu. Faham tak ni? Yang tak faham, tanya yang faham. Walaupun duit banyak. Duit banyak, barang mah banyak, handphone banyak, kereta banyak, rumah banyak, duit banyak. kenapa kamu tak kahwin? Saya tak boleh kahwin. Kalau saya kahwin pun, saya tak membahagiakan isteri saya. Lah, tak bahagia apa? Duit kamu banyak. Betul, duit saya banyak. Tapi saya tak mampu. Inilah masalah dia. Tapi, kalau duit tak ada, mampunya. Mampunya okey. Aku nak kahwin mah, nak kahwin. Duit tak ada. Okey, masalah dia bukan dia tak ada. Mampu tak? Ya, itu tak masalah apa. Okey, ha. Kahwinlah selepas, selepas kahwin, dia boleh cari rezeki. Tuan-tuan di sini, belum kahwin dulu. Pinggan, berapa buah? Gelas, berapa biji? Sebelum kahwin. Motosikal saja. Kebelekat dua lah. Tu pun pasal pergi ziarah ramai dapat game berikat. Dapatlah dua lain. Kalau tidak, selai aja. Itu masa bujang. Tilang nipih aja. Tali besen pun kongsi dengan radio. Pada zaman dulu punya tu, tu lah mampu beli pun. Tetapi selepas kahwin, Tuhan bagi mampu lah. Kereta dah banyak. Rumah sewa ada. Motosikal ada. Semua ada. Rebek mendapat, semua dapat. Tetapi kalau tak mampu, daripada segi tenaga, tak boleh buat apa. Sebab itulah di sini dia kata, wahai anak muda, jangan bagi alasan gaji murah tak nak kahwin. Jangan bagi alasan kerja tak tetap tak nak kahwin. Jangan bagi alasan kerja tak berapa nak konfirm lagi tak nak kahwin. Kalau kamu ada keinginan, kamu ada nafsu, kamu boleh melayan nafsu kamu, kahwinlah. InsyaAllah selepas kamu kahwin, ada rezekinya. Dan kata dia lagi, maka hendaklah kamu beristeri. Dah bawa usung sana sini, bercinta sana sini, berkawan sana sini, dating sana sini. Kenapa tak kahwin? Kahwinlah. Maka sesungguhnya beristeri itu memejamkan ia bagi mata. Bila dah kahwin, tak tengok ada orang lain. Dan memeliharakan bagi kemaluan. Dan barang siapa tiada sanggup, tak sanggup nak kahwin, maka hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya puasa itu melemahkan syahwat. Habis. Baik. Tandakan di situ. Baik, ada apa-apa soalan? Ya. Ya. Derhaka. Baik, atas dasar apa yang seorang isteri tidak perlu minta izin suami nak keluar rumah? Atas benda darurah. Pertama, darurah. Apa dia darurah? Rumah terbakar. Rumah banjir. Rumah runtuh. Boleh keluar. Jangan rumah terbakar tak nak keluar. Dikunci negeri. Bomba kata, kak, keluar kak. Rumah terbakar ni. Suami tak bagi. Dengar tuan-tuan. Itu mati katak nama dia. Yang kedua, boleh keluar rumah tanpa izin kerana menuntut ilmu. Walaupun suami tak bagi, boleh keluar rumah kerana belajar ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain, bukan ilmu fardu kifayah, bukan ilmu harus belajar, bukan. Fardu ain sahaja. Ini boleh keluar rumah darurah dan menuntut ilmu. Suami tak tahu, suami tak izin pun boleh keluar kerana dua sebab tadi. Tapi kalau saja nak pergi ziarah orang sakit, nak pergi beli tilam, ya, lori jual tilam lalu. Tilam, tilam, tukar yang lama, beli yang baru. Dia kejar lori tilam tu tanpa izin suami dia, tak boleh. Lepas dia keluar dari rumah. Boleh ya? Ada lagi masalah? Ni, adik-adik tafiz, ada masalah suami? Isteri? Tak ada anak. Kalau mereka pun ada soalan itu, Allah Alam. Baik, cukup sekadar itu. Kita sudahi majlis ilmu kita pagi ini dengan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.